suka nongkrong dan banyak lagu. Sering aku dipanggil guru, iseng bikin ulah melulu di 80-an dulu. Cicku robek dan pakai